kata hati dah kuturutkan, pergi bermalam di kotamu. Sejak itu lamunan rindu menggoda dalam diriku. Daku semalam menginap di Bogor, mulai kisahku di sana. Kini ku takkan lagi mengembara sendiri. Kota Bogor menahan daku pergi. Banyak kota daku bermalam di masa hidupku yang silam. Kota Bogor dan kebun raya mengakhiri segalanya. Daku semalam menginap di Bogor, mula pertama di sana. Kini ku takkan lagi hidup datang dan pergi. Daku akan selalu di kotamu.